Selamat ulang tahun guru Habib Abdul Qadir. Semoga barokah darimu kan tetap mengalir. Selamat ulang tahun guru Habib Abdul Qadir. Semoga barokah darimu tetap mengalir. Selamat ulang tahun guru, sehat panjang umur. Semoga semangat dakwahmu takkan pernah luntur, takkan pernah luntur. Selamat ulang tahun guru Habib Abdul Qadir. Semoga Allah, semoga barokah darimu. Semangat jawabmu takkan pernah luntur.